Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Bab As-Sabi, bab yang ke-7. Babu Sifatis Shalah, bab tentang sifat-sifat sholat. Nah, sifatus sholat hiya al-hay'ah, al-hay'atu al-hasilatu fi shalah. Min al-arkan wal-wajibat was-sunan. Sifat salat itu ialah keadaan yang terjadi dalam sholat, baik yang terkait dengan rukun-rukunnya, perkara-perkara yang diwajibkannya, maupun perkara-perkara yang disunahkannya. Jadi kalau kita membahas tentang sifat sholat, maka yang dibahas adalah rukun-rukun sholat, perkara yang wajib dalam sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmata'ala, al-hadithu as-sani asar wal mi'atan, hadis yang ke-212. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, idza qumta ila sholati fa asbighil wudhu'a thumma astaqbilil qiblah fa qabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal qur'an thumma raka hatta tatma'inna raki'a thumma rfa hatta ta'tadila qa'ima thumma sjud hatta tatma'inna sajida thumma rfa hatta tatma'inna jalisa thumma sjud hatta tatma'inna sajida thumma fa'al dhalika fi sholatika kulliha. Jika engkau hendak melaksanakan sholat, maka wudhulah dengan sempurna. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Lalu bacalah takbiratul ihram. Kemudian bacalah apa yang mudah yang engkau hafalkan dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sehingga engkau tumakninah dalam rukuk. Kemudian bangkitlah dari rukuk untuk iktidal sampai engkau berdiri tegak dalam iktidal. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai engkau tumakninah duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi sampai engkau tumakninah dalam sujud. Kemudian lakukan seperti itu dalam semua solatmu. Akhrajahu as-sab'ah wal lafdhu lil Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 7 dan lafadznya milik al-Imam al-Bukhari. Wa Ibn Majah bi isnadi Muslim hatta tatma'inna qa'imah. Dan diriwayatkan oleh Ibn Majah dengan sanad Imam Muslim sampai engkau tumakninah ketika berdiri. Wa mithluhu fi hadithi Rifa'ah ibn Rafi' inda Ahmad wa ibn Hibban hatta tatma'inna qa'imah wa li Ahmad faqim sulbaka hatta tarci al-idham. Juga seperti itu dalam hadis Rifa'ah ibn Rafi' yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban sampai engkau tumaknina ketika berdiri. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka luruskanlah tulang sulbimu sampai semua tulang-tulangmu kembali tegak. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadithi Rifa'ah ibn Rafi' innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'ah kama amarahu wa ta'ala thumma yukabbirallaha ta'ala wa yahmadahu wa yusni 'alaihi. Dan diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i wa Abu Dawud dari hadis Rifa'ah ibn Rafi', sesungguhnya solat salah seorang dari kalian tidaklah sempurna sampai dia berwudu dengan sempurna sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian dia membaca takbir kepada Allah Subhanahu wa taala memuji-mujinya. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa halilhu. Di dalamnya disebutkan, jika engkau memiliki hafalan Al-Quran, maka bacalah. Jika tidak, maka bacalah alhamdulillah, takbir dan tahlil. Wali Abi Dawud, thumma qra' bi ummil kitab wa bima sya'allah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian bacalah suratul Fatihah, ummul kitab dan ayat-ayat yang lain yang Allah kehendaki. Wal ibn Hibban thumma bima syi'ta. Dalam riwayat Ibn Hibban disebutkan dengan lafaz kemudian dengan ayat-ayat yang engkau kehendaki. Ummul kitab hiya al-Fatihah. Ummul kitab dalam hadis ini yang dimaksud ialah suratul Fatihah. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Hada hadithun azim. Jadil. Yusammihi al-ulama' hadith al-musi' fi salatihi. hadza haditsun 'azimun syadilun yusammihil ulama'u haditha al-musi' fi salatihi. Ini adalah hadis yang agung dan mulia. Para ulama menyebutnya dengan hadis orang yang jelek sholatnya. Hadis al-musi' fi sholatihi. Hadis tentang orang yang jelek apa ini? Sholatnya. Al-fa'idatu tsaniyah. Wujubul a'mal al-madhkurah fi hadha al-hadith, wahia takbiratul ihram. Wa qira'atul fatihati fi kulli ra'atin. Wa ruku' wa iktidal minhu. Wa sujud wa iktidal minhu. Wattuma'ninatu fi kulli hadhil af'al. Wal julus baina sajdatain. Wattuma'ninatu fihi. Taib. Wajib melakukan gerakan-gerakan yang disebutkan dalam hadis ini ketika sedang sholat, yakni takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah setiap rakaat, kemudian rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, kemudian sujud, kemudian bangkit dari sujud, kemudian tuma'ninah dalam setiap gerakan tersebut, kemudian duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Al-fa'idatu as-sadisah. At-tuma'ninatu fi qadariha wajhan. Fi qadariha atau qadariha wajhan. Al-awwal as-sukun. As-sani biqadri dzikri al-wajib. Wa hadha wa rajih. Jadi ukuran tuma'nina itu ada dua bentuk. Yang pertama ialah as-sukun, tenang. Yang penting tenang, ya. Yang kedua adalah seukuran membaca zikir yang wajib dibaca. Pendapat yang kedua atau bentuk yang kedua ini yang rajih tentang ukuran tuma'nina. Jadi kalau orang itu membaca yang wajib dibaca ketika sedang sholat, maka secara otomatis dia akan tenang, tidak terlalu cepat gerakannya. Tapi kalau enggak dibaca, maka secara otomatis dia enggak tumakninah. Akan cepat sekali gerakannya. Barakallahu fikum. Sehingga bentuk yang kedua inilah yang dipilih sebagai patokan ukuran apa ini? Tumakninah. Misalkan tumakninah dalam sujud, ukurannya ialah membaca bacaan yang wajib dibaca ketika sujud. Dan seterusnya. Al-fa'idah itu Ar-Rabi'ah. Wujubul wudu wa isbaghihi lis-shalah. Wa anna dhalika syartun. Diwajib untuk berwudu dan menyempurnakan wudu untuk salat. Dan ini termasuk syarat sahnya salat. Jadi kalau hendak salat maka harus wudu dulu dan sempurna wudunya. Kalau tidak wudu maka salatnya tidak sah. Sehingga wudu dan menyempurnakan wudu untuk salat termasuk syarat sahnya salat. Al-fa'idatu al-khamisah. Wujubu istiqbalil qiblah lis-shalah. Wa anna dhalika syartun. Diwajib menghadap ke arah kiblat ketika sedang salat. Dan ini juga termasuk rukun. Termasuk apa ini? Syarat sahnya salat. Wajib menghadap ke arah kiblat ketika sedang salat. Dan itu termasuk syarat sahnya salat. Artinya kalau salatnya sengaja membelakangi kiblat maka tidak sah. Naam. Al-fa'idatu as-sadisah. Wujub at-tartib bainal arkan. Li'annahu wurida bilafzi thumma. Diwajib urut dalam melakukan rukun-rukun sholat. Karena disebutkan dengan adanya lafaz thumma. Thumma itu ditartib. Ya, menunjukkan apa ini? Urutan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, urutannya takbir, kemudian rukuk, kemudian sujud, ya, itu jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik tidak sah solatnya. Al-fa'idah itu as-sabi'ah. Anna solat al-musyik bil kaifiyah. Anna solat al-musyik bil kaifiyah. Allati sallaha ghairu sahihatin wala mutzi'atin. Orang yang sholatnya jelek dan tidak melaksanakan sholat sesuai dengan sifat sholat, maka sholatnya tidak sah dan tidak mencukupinya. Jadi kalau ada orang yang sholatnya asal-asalan, tidak memenuhi sifat sholat yang ditentukan, maka sholatnya tidak sah dan tidak cukup. Harus diulang. Al-fa'idatu as-saminah. Masru'iyatu husni ta'lim wa tariqatil amri bil ma'ruf. Masru'iyatu husni ta'lim wa tariqatil amri bil ma'ruf. Yang disyariatkan ketika mengajar itu dengan cara yang baik. Ketika memerintah berbuat baik juga demikian. Dengan cara yang baik. Yang mudah. Yang lemah lembut dan bijaksana. Nah, sehingga orang yang dikoreksi atau yang diperintah untuk berbuat baik tidak lari ya, dan mau menerima. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu at-tasi'ah. Masyru'iyatu. At-tahmid wat-takbir wat-tahdil. Badalan min al-Fatihah. Liman la yuhsinul, liman la yuhsinu al-Fatihah. Wala yahfaduhu. Disyariatkan membaca tahmid, takbir dan tahlil sebagai ganti bacaan Al-Fatihah bagi yang tidak bisa membaca Al-Fatihah atau tidak menghafalnya. Nah, enggak bisa baca Fatihah, enggak bisa menghafalkan Fatihah, maka gantinya ialah bacaan apa ini? Tahmid, takbir dan tahlil. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Nah, itu bagi mereka yang sudah mentok, tidak bisa membaca Al-Fatihah dan tidak bisa menghafal Al-Fatihah. Nah, barakallahu fikum. Tapi kemungkinan itu sangat kecil, ya. Kalau sekarang Al-Fatihah itu sangat masyhur, ya. Nah, apalagi di kalangan penggemar Al-Fatihah. Dikit-dikit qiraatul Fatihah. Ya. Nah, sehingga untuk masalah ini kemungkinan kecil terjadi. Tapi kalau terjadi, maka gantinya ialah takbir, tahmid dan tahlil. Taib. Al-fa'idah tu Al-asyirah. Fa'idah yang ke-10. Annal wajibat fis-salati ala darbain muttafaqin alaih wa mukhtalafin alaih. Jadi perkara-perkara yang wajib dilaksanakan ketika sedang sholat terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang disepakati dan ada yang apa ini? Diperselisihkan. Nah, jadi kalau rukun sholat itu ijma, tapi wajibatus sholat ini apa ini? Ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf alaih. Nah, barakallahu fikum. Untuk penjelasan selanjutnya tentang masalah wajibatus sholat itu mana saja yang disepakati, mana saja yang diperselisihkan, insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yassarallahu umurana. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.